إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار ومن كل قول وعمل يقرب إلى النار جماعه Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah dari seluruh kejelekan di dunia dan di akhirat. Mari kita jamaah sekalian untuk senantiasa memperbaharui dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya di bawah tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salaful ummah para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menakdirkan dan memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa berkumpul di masjid yang diberkahi ini dalam suatu ibadah yang insyaAllah penuh dengan berkah, yaitu solat Jumat secara berjamaah. Kalau bukan hidayah, taufik dan izin Allah, maka kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah yang agung ini. Maka pujian dan pujaan yang terindah dan yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk memperhatikan kandungan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Semoga apa yang kita dengarkan dari makna-makna yang ada di dalam ayat tersebut bisa menambah rasa cinta kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, sekaligus menambah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tentunya mengaku orang-orang yang beriman. Sedangkan ciri orang yang beriman, apabila dia mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, maka hatinya bergetar dan imannya bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah yang dikatakan orang yang beriman, yaitu apabila dibacakan, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, takut kepada Allah. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat Allah, maka ayat tersebut menambah keimanannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal dan bersandar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, insyaallah kita semua yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang beriman. Berarti kita termasuk orang yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, idza sami'ta qala Allah ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu fasbi ilaihi sab'an fa innahu ma ya'ti ba'daha imma khairun tu'maru bih wa imma syarrun tunha an aw kama qala radhiyallahu an. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila engkau mendengarkan di dalam firman Allah, Allah dahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka konsentrasikan pendengaranmu. Simak baik-baik. Karena yang datang setelah kalimat tersebut cuma dua kemungkinan. Kebaikan yang kamu akan diperintah untuk melakukannya, atau kejelekan yang kamu akan diperintah untuk meninggalkannya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri kalian. Suatu perintah. Maka perhatikan wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum, jaga diri-diri kalian. Wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, bengis, lagi keras. Mereka tidak pernah menyelisihi perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, mereka akan kerja. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan apa jemaah? Hal yang paling agung di dalam menjaga diri ini dari api neraka Allah adalah dengan tauhidullah. Amalan yang paling agung untuk selamat dari api neraka adalah mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu falam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Dia tidak berdoa kepada selain Allah. Dia tidak menyembelih untuk selain Allah. Dia tidak takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkalnya, cintanya yang tertinggi hanya untuk Allah, pencipta alam semesta. Dia tidak campur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Dia tidak mendatangi dukun. Dia tidak pakai jimat-jimat. Dia tidak bersandar, menyandarkan manfaat, keselamatan, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab utama untuk selamat dari api neraka adalah tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laki Allah la yusyrik bihi syai'a dakhala al-jannah. Wa man lakiyahu yusyrik bihi syai'a dakhala an-nar." Siapa yang bertemu dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak dengan malaikat, tidak dengan nabi, tidak dengan wali, tidak dengan jin, tidak dengan manusia, tidak dengan makhluk siapapun itu, tauhidnya hanya kepada Allah. Ibadahnya hanya kepada Allah semata. Dia bertemu dengan Allah, tidak melakukan kesyirikan, dia masuk surga. Dan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa dosa kesyirikan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Qu anfusakum. Jaga diri kalian dari api neraka, jemaah sekalian. Jauhi seluruh bentuk kesyirikan. Jauhi seluruh bentuk bid'ah. Jauhi seluruh bentuk maksiat. Maka insyaAllah kita akan masuk ke dalam surga dengan aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Untuk mereka keamanan di akhirat dari seluruh azab. Aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada 70 ribu dari umat Islam. Dan di dalam riwayat lain, setiap satu dari 70 ribu tersebut menaungi 70 ribu lagi. Berarti 70 ribu dikali 70 ribu. Dan dalam riwayat yang lain, Allah mengambil 3 kali. Dan tidak disebutkan jumlahnya. Dari umat Islam yang akan masuk surga, tidak dihisap dan tidak diazab. Tidak dihitung amalannya. Langsung masuk surga, lolos tes. Tidak dihitung amalannya. Langsung masuk surga, lolos tes. Apalagi disentuh api neraka. Tidak sama sekali. Siapa kegerangan? Mereka. Yang intinya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara sebab untuk selamat dari api neraka, jemaah sekalian, adalah menjaga sholat 5 waktu. Disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, dahulu kami di dunia tidak sholat. Tidak sholat 5 waktu. Maka kalau ingin selamat dari api neraka, jaga sholat 5 waktu, jemaah sekalian. Sholat 5 waktu harga mati. Apapun kesibukan kita, bagaimanapun sakitnya kita, wajib kita sholat. Sekalipun dalam keadaan kita berbaring. Di atas pesawat, khawatir lewat waktunya, wajib kita tegakkan sholat. Sholat harga mati. Tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Kemudian jemaah sekalian, wa ahlikum nar, dan jaga keluarga kalian dari api neraka. Jaga keluarga kalian dari api neraka, jemaah sekalian. Namun sebelumnya Allah dahulukan, jaga dirimu dulu. Jangan sampai kita cuma perintahkan istri sholat, anak sholat, kemudian kita sendiri tidak sholat. Kita perintahkan mereka pergi mengaji, kemudian kita sendiri tidak mengaji, tidak membaca Al-Quran. Kita perintahkan mereka menuntut ilmu agama, sedangkan kita sendiri tidak menuntut ilmu agama. Di akhirat, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Seorang nabi tidak bisa menyelamatkan istri dan anak. Seorang anak tidak bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Maka jemaah sekalian, ku ampusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Istri adalah tanggung jawab seorang suami. Anak, tanggung jawab kedua orang tuanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kenapa istrimu tidak sholat? Kenapa istrimu pergi ke dukun? Kenapa istrimu buka jilbab? Di luar rumah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Kenapa istrimu berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Kenapa istrimu pergi sendiri, safar, jauh melakukan perjalanan tanpa ditemani dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Kenapa istrimu selingkuh? Kenapa anakmu pacaran? Kenapa anakmu berzina? Kenapa anakmu minum khamar? Kenapa anakmu ngisap sabu-sabu, mengisap lem, bergaul bebas di luar sana ke diskotik? Bapak akan ditanya pada hari kiamat, jemaah sekalian. Maka perhatikan, perhatikan baik-baik istri kita, anak-anak kita, saudara perempuan kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan Nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina ayyudinina alaihinna min jalabi bihinna. Wahai Nabi Muhammad, perintahkan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada seluruh wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Maka perintah ini juga mencakup seluruh kaum mukminin, seluruh suami, seluruh bapak wajib memerintahkan istrinya untuk mengenakan jilbab setiap kali istri kita keluar. Tidak mengenakan jilbab, 10 laki-laki yang bukan mahramnya melihat aurat istri kita, suami akan menanggung dosanya pula. 100 laki-laki yang melihat aurat istri kita di pasar, di mal, di mobil, di jalan, maka sang suami juga akan dimintai pertanggungjawaban dan menanggung dosa kalau dia tidak memaksimalkan usahanya memerintahkan kepada istrinya untuk mengenakan jilbab. Anak perempuan kita yang sudah dewasa, pergi ke sekolah, tidak menggunakan jilbab, dilihat oleh teman-teman kelas yang sudah dewasa, laki-laki yang bukan mahramnya, maka ayahnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Farrajul mas'ulun an ahli baiti, seorang laki-laki itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang keluarganya, istri dan anak-anak. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, jamaah sekalian, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah. Beliau adalah orang yang terdepan di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Bersamaan dengan itu, Allah ingatkan kepada beliau, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir. Wastabir alaiha, perintahkan ya Nabi Muhammad kepada keluargamu untuk salat dan bersabar di atas. Apalagi kita, tentu kita lebih utama. Jamaah sekalian, untuk senantiasa memerintahkan keluarga kita untuk salat. Perhatikan istri kita bagaimana salat. Ingatkan. Kalau kita jauh, safar, telepon, sudah salat? Kita chat, sudah sholat? Hubungi anak-anak kita, telepon, chat, SMS. Kalau kita lagi keluar kota, ingatkan, Diana, sudahkah kamu sholat? Jangan dibalik. Urusan dunianya yang selalu diperhatikan. Kamu sudah makan? Bagaimana penghasilanmu? Bagaimana gajimu? Bagaimana pulsamu? Bagaimana HPmu, sudah baik atau tidak? Ya subhanallah. Yang ditanyakan bagaimana sholatmu? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in. Kalian semua. Saya dan bapak-bapak sekalian adalah pemimpin. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anak kita. Anak-anak kita, jemaah sekalian, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karenanya, para nabi memberikan contoh demi menyelamatkan anaknya, bahkan diri pada hari kiamat dari azab Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak mendoakan anaknya. Wa junubani wa baniya an na'budu al-asnam. Ya Tuhanku, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka di antara sebab untuk menyelamatkan anak kita dari api neraka adalah banyak mendoakannya. Selipkan di dalam doa kita keselamatan anak kita. Ya Allah, jadikan anak panah yang saleh, anak yang saleha. Jemaah sekalian, orang tua di zaman ini luar biasa perhatian kepada anaknya. Keluar dari rumah, nak, pakai jaket, nanti kamu kedinginan. Nak, pakai baju, biar tidak kepanasan. Anaknya difasilitasi di kamarnya dengan AC, biar tidak kepanasan. Namun sangat sedikit dari orang tua yang memfasilitasi anaknya supaya selamat dari panasnya api neraka. Jaga anak-anak kita, jemaah sekalian, dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antaranya adalah mendidik anak-anak kita dari kecil. Ajak mereka sholat. Ajari mereka sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis, muru auladakum bisalah bisab'a wadrib alaiha fi asharah. Perintahkan anakmu sholat di umur 7 tahun. Dan pukullah kalau belum sholat di umur 10 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Ada apa dengan api neraka? Neraka ini, jemaah sekalian, neraka yang Allah siapkan di akhirat itu 69 kali lebih panas dibanding api yang ada di dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, narikum hadhihi alladhi yuqidu bani Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api kalian ini yang dinyalakan oleh manusia seluruhnya, dikumpulkan seluruh api di dunia ini. Seluruh api di dunia ini dikumpulkan, jemaah sekalian. Panasnya itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahannam. Siapkah kita melihat istri kita masuk ke dalam api neraka jahannam? Perhatikan bagaimana sedihnya. Bagaimana kita menangis kalau kita melihat anak kita terjilat dengan api di dunia ini. Terbakar tangannya. Ya. Terbakar tangannya. Bahkan sedikit tergores dengan silet, kita sudah menangis. Bagaimana kalau anak kita dipanggang di dalam api neraka bersama dengan istri kita? Jamaah sekalian, siksaan di dalam api neraka yang paling ringannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dipakaikan terompah, dipakaikan bara api diletakkan di kedua telapak kaki kita, maka otak kita seketika mendidih. Paham jamaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli nari adzaban yaumil qiyamah la rajulun yud'u fi akhmasi qadamai jamratan fa yaghli bihima dimaghu. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siksaan yang paling ringan di neraka adalah seseorang diletakkan di kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Telapak kaki jamaah sekalian jauh dari otak, otak mendidih. Bagaimana dengan anggota tubuh yang dekat dengan telapak kaki? Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat yang bersumber dari Al-Quran, yang merupakan kalamullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya api neraka adalah manusia dan batu. Kita termasuk manusia. Istri kita dan anak kita adalah manusia. Bisa jadi kita atau keluarga kita bagian daripada bahan bakar api neraka. Kalau tidak ingin menjadi bahan bakar api neraka jemaah sekalian, selamatkan diri kita di dunia ini dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita perintahkan istri kita mentauhidkan Allah, anak-anak kita menutup auratnya, menjalankan sholat lima waktu dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kita jaga, kita awasi mereka, kita didik, kita bimbing mereka, dan juga tidak lupa kita doakan mereka, karena hati istri dan anak-anak kita itu ada di tangan Allah. Sungguh kita tidak mampu memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kita cintai. Bahkan para nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada istri, kepada anaknya, kepada orang tuanya, namun Allah lah yang memberi hidayah. Maka banyak doakan istri kita, anak kita, kedua orang tua kita agar diselamatkan dari api neraka dan menjadikan mereka adalah wanita-wanita yang salehah. Alaiha malaikatun gilau, karena di neraka ada malaikat-malaikat yang bengis, yang keras, siap menyiksa siapapun yang masuk di dalam. Tidak pernah menyelisihi perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, maka mereka segera melaksanakan. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Saya berdoa kepada Allah, semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sampai kita berjumpa dengannya di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dilindungi dari azab api neraka, dimasukkan ke dalam surga, tidak dihisab dan tidak diazab bersama dengan keluarga yang kita cintai. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat والقاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا عدوا إلا خصمت. ربنا لا تزغ قلوبنا